Ada pertanyaan, dua pertanyaan dari sahabat kita Zainal dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apa benar orang yang merayakan kelahiran Sayyidina Fatimah itu itu pasti Syiah? Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang merayakan atau haullah, bukan merayakan wafat tidak boleh dirayakan. Zalim ini tidak boleh. Bahasanya harus rubah. Khol itu bukan merayakan. Khol itu membuat satu momen pertemuan agar kita semakin terikat hati kita dengan orang yang telah meninggal. Khol guru mulia kita. Bukan merayakan kematian, ini kurang ajar sama guru kan. Wah, alhamdulillah gitu atas kematian guru saya begitu. Enggak. Khol kadang-kadang membuat kalimat bisa salah. Khol itu bukan merayakan. Nah, kalau merayakan maulid Nabi, memang kita harus bangga dengan kelahiran Nabi SAW. Sebagian ada murid, Nabi dirayakan kelahirannya. Kan pas hari kematiannya. Nabi tidak akan pernah mati secara ilmu, secara iman, secara rohania. Setelah lahir, sama-sama tidak akan mati. Sehingga tidak perlu kita menyebut kematian Rasulullah SAW, kecuali untuk mengambil pelajaran. Baik. Yang mengadakan haul Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak selamanya orang Syiah. Kita pun boleh. Tetapi memang orang Syiah adalah sebab Siti Fatimah kita kan beda dengan Siti Fatimahnya orang Syiah. Imam Ali kita beda dengan Imam Alinya orang Syiah. Kalau Imam Ali kita, Imam Ali yang gagah perkasa dan pemberani. Itu Imam Ali kita, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan sangat menghargai sahabat Nabi, itu Imam Ali kita. Jadi Imam Alinya orang Syiah itu palsu. Siti Fatimahnya bukan Siti Fatimah kita yang sangat mulia. Siti Fatimah kita, Siti Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah. Bintu Nabiillah. Tapi mereka, Imam Ali mereka itu, Sayyidina Alinya orang Syiah itu mengecut, lihat. Masa Siti Fatimah ditendang perutnya diam saja Sayyidina Ali? Aneh betul itu. Jadi mereka hanya mencapot aja nama-nama Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Imam Ali. Imam Ali kita itu yang pemberani, lihat. Ditinggal Rasulullah SAW waktu Nabi Muhammad hijrah, lihat. Mewakili Nabi, lihat. Di tempat tidurnya Nabi pemberani. Dan Nabi pun didampingi oleh seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pemberani, lihat. Berani mewani Nabi. Taruhannya adalah nyawa. Sayyidina Abu Bakar hebat, Sayyidina Ali hebat. Nah ini Imam Ali. Imam Ali yang orang Syiah bermasalah. Jadi Imam Ali orang Syiah bukan Imam Ali kita. Dia telah membuat data Imam Ali dengan cara mereka. Imam Ali palsu. Siti Fatimahnya pun palsu. Tapi Siti Fatimah kita, Siti Fatimah mus. Rasul bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat dimuliakan. Yang dikatakan oleh Nabi, engkau adalah orang pertama kali yang bakal menyusulku di surga. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah yang dekat ajal beliau dengan ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mulia. Adapun kita muliakan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, wajib dia adalah min ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah keturunan-keturunan ahli bait Nabi Muhammad sampai hari ini. Keturunan Sayyidina Rasulullah melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra sampai hari ini. Wajib kita memuliakan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Maka yang mengadakan haul Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak harus orang Syiah. Kalau belum kita mengadakan haul Sayyidat Fatimah Az-Zahra, akan tapi akan kita sanjung bagaimana Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat baik dengan para sahabat Nabi. Bahkan kalau belum kita tunjukkan Sayyidat Fatimah kita adalah bukan Sayyidat Fatimahnya orang Syiah itu. Siti Fatimahnya orang, Siti Fatimah ahli sunnah wal jamaah, istimewa, mulia, Imam Ali mulia. Bagaimana cara hidup mereka itu? Tidak pernah ada dendam. Lah kok disebutkan kisah dalam Syiah itu Siti Fatimah jadi pendendam? Bagaimana bintu Rasulullah pendendam? Punya amarah. Sampai katanya sakit sepanjang hidupnya hanya karena dendam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Innalillah. Bagaimana Siti Fatimah kok jadi jelek begitu tuh? Siti Fatimah kita adalah bagaimana bintu Rasulullah. Hatinya lapang, mulia. Tapi lihat, Siti Fatimahnya orang Syiah beda dengan Siti Fatimah kita. Beda biarpun menyebut. Imam Muhammad Al-Bakir kita bukan Imam Muhammad Bakirnya Syiah. Imam Ja'far Shadiqnya kita bukan Imam Ja'farnya Shadiqnya Syiah. Mereka membuat cerita palsu. Biasa berdusta. Wong Rasulullah saja dibohongi, dusta. Membuat riwayat-riwayat palsu. Bahkan begitu dahsyatnya. Omongan mereka pasti benar, enggak mau disalahin. Maksum imam mereka. Maksudnya enggak bisa salin kayak wahyu. Nih kan hebat. Dikit-dikit pengen jadi nabi. Kan berbahaya ini. Iya, baik. Jadi pertanyaannya adalah, yang mengagungkan Siti Fatimah termasuk merayakan atau bukan merayakan. Mengadakan haul Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah tidak harus orang Syiah. Orang ahli sunnah pun punya hak itu semuanya. Dan itu memang milik kita. Siti Fatimah adalah milik kita, bukan miliknya orang Syiah. Siti Fatimah adalah milik kita. Makanya mahabbah kepada ahli bait Nabi SAW adalah ajaran kita. Dan mahabbah kepada sahabat Nabi adalah ajaran kita. Dan ajarannya Siti Fatimah Az-Zahra. Dan mereka memusuhi sahabat Nabi, bukan ajarannya Siti Fatimah Az-Zahra. Imam Ali adalah imam kita, lihat. Bagaimana Imam Ali sangat sejuk. Imam Ali sangat mencintai Sayyidina Uthman. Allah. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib lihat Uthman dalam bahaya. Wahai anakku Hasan dan Hussein, jaga gerbangnya Uthman bin Affan demi keselamatannya. Allah. Siapa? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang mencintai sahabat Nabi. Syiah bagaimana? Memusuhi sahabat Nabi. Lihat. Imam Ali bin Abi Thalib, waktu Sayyidina Uthman terancam, Sayyidina Hasan dan Hussein menjaga demi gerbang Sayyidina Uthman bin Affan. Ternyata pembunuhnya lewat belakang dan memenggal kepala Sayyidina Uthman. Kepala Sayyidina Uthman yang mulia jatuh di mushaf yang lagi dibaca saat itu. Sayyidina Hasan di mana? Sayyidina Hasan di depan. Siapa yang menyuruh? Imam Ali bin Abi Thalib. Allah. Loh, kok diajari dendam ini dari mana? Enggak ada itu. Jadi ini harus dipahamkan makna ini. Orang Syiah tertipu dia. Alasannya cinta ahli bait Nabi SAW. Mana cinta ahli bait? Kau yang menodai ahli bait. Menodai, lihat istri Nabi SAW. Dia dikatakan berzina dan sebagainya. Mengatakan orang berzina dicambuk. Awas. Menuduh orang berzina dicambuk. Menuduh Siti Fatimah sebagai pelacur. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka? Setiap tahun mencambuk dirinya mereka sendiri. Lihat. Berdarah tuh punggungnya. Lihat. Itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dianggap ibadah. Unik. Begitulah Allah. Karena orang mengqadzaf. Qadzaf itu hukum haddul qadzaf. Kalau anda mengatakan si fulan berzina, anda dicambuk 80 kali. Mengatakan orang berzina, dicambuk. Jika tidak mendatangkan saksi 4. Mereka menuduh siapa? Sayyidat Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Khosrah. Apa hukumannya dari Allah? Dengan keyakinan. Makanya semakin yakin, semakin mencambuk. Nih. Berdarah, mati, masuk rumah sakit. Lihat, suruh berpikir ini. Anda adalah akidah yang benar. Ahli sunnati wal jamaati mencintai ahli bait Nabi dan mencintai sahabat Nabi SAW. Kita tidak punya urusan dengan Syiah. Di saat ngomong Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah kita. Bukan Siti Fatimah mereka. Enggak ada hubungannya. Siti Fatimah mereka telah banyak ternodai, terhinakan. Enggak, Siti Fatimah kita mulia dan sangat mulia. Siti Fatimah kita hatinya lembut, penyayang, penuh kasih, tidak dendam dan seterusnya. Tapi Siti Fatimah mereka, Imam Ali mereka pengecut. Imam Ali kita adalah pemberani. Awas. Hai orang-orang Syiah yang mendengar suara ini, khususnya dari orang-orang Syiah yang mereka dari ahli bait Nabi SAW, kembali kepada jiddak Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Kembalilah kepada imam yang pemberani, yang sangat pengasih, penuh cinta. Jangan jerumuskan umat. Cinta ahli bait adalah wajib. Hei orang yang mengaku Syiah, hei orang ahli sunnah yang kebawa kepada Syiah, kembali kepada ajaran kita ahli sunnah mengajari cinta ahli bait Nabi SAW. Untuk mencintai ahli bait tidak harus pindah kepada akidah Syiah. Untuk mencintai ahli bait tidak harus pindah kepada akidah Syiah. Baik, ini saja insyaallah, wallahu alam bisawab.